Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'lim An-Nahwi, masuki halaman 139, yaitu yang kelima dari isim-isim yang di rafa berkaitan dengan naib fa'il. Khamisan babu naibil fa'ili. Yang kelima bab naib fa'il. Kita lihat apa ta'rif, definisi, pengertian dari naib fa'il. Naibul fa'ili wal ismul marfu'u alladhi hudhifa fa'iluhu wa yusbaqu bi fi'lin mabniyyin lil majhuli. Naib fa'il adalah isim yang dirofa, sehingga tidak ada naib fa'il yang mansub atau majrur, yang dihilangkan fa'ilnya. Sehingga ketika ada naib fa'il, maka di sana menunjukkan tidak ada fa'ilnya. Wa yusbaku bi fi'lin mabniyyin lil majhuli, dan naib fa'il itu pasti didahului oleh fi'il majhul atau fi'il mabni majhul, ya, sehingga pasangan bagi naib fa'il adalah fi'il majhul. Ya, kita lihat catatan kaki yang disebutkan di sini. Qad yusbaku bismil maf'uli. Terkadang naib fa'il itu dia bukan didahului oleh fi'il majhul tapi oleh isim maf'ul. Ya, terkadang ada isim maf'ul kemudian setelahnya ada naib fa'il. Ya, nahu contoh ya. Al-mu'minu mahmudun khuluquhu. Orang mukmin itu terpuji akhlaknya. Orang mukmin itu akhlaknya terpuji. Ya, di sini khuluquhu naibu fa'ilin. Khuluquhu pada kalimat al-mu'minu mahmudun khuluquhu, dia adalah naib fa'il. Mana amilnya? Amiluhu ismul maf'uli mahmudun. Ya, amilnya dia atau yang menyebabkan dia dirofa' karena sebagai naib fa'il adalah ismul maf'ul. Isim maf'ul yang berupa mahmudun ini. Mahmudun dia isim maf'ul yang dipuji, yang terpuji. Apanya yang terpuji? Khuluquhu akhlaknya. Itu maka khuluquhu dia adalah naib fa'il bagi isim maf'ul mahmudun. Ya, ini ketika berkaitan dengan amil berupa isim seperti itu, yaitu isim maf'ul. Ya, kita lanjutkan di sini naib fa'il. Jadi naib fa'il itu marfu, di sana tidak ada fa'ilnya, didahului oleh fi'il majhul. Nahwu contoh. Fuhimad darasu. Pelajaran telah difahami. Yuktabud darasu. Pelajaran sedang atau akan ditulis. Ini. Fuhimad darasu. Yuktabud darasu. Di sini ada ad-darasu, dua-duanya sebagai naib fa'il. Pelajaran telah difahami. Enggak ada fa'ilnya, enggak disebutkan fa'ilnya. Ya, pelajaran sedang ditulis. Ya, ini yang semacam ini namanya naib fa'il. Kenapa? Karena dia isim yang dirofa. Fa'ilnya tidak disebutkan dan didahului oleh fi'il majhul. Ketika fi'il madhi yang sulasi, wasanya fu'ila. Untuk fi'il mudhari'nya yuf'alu. Kemudian wanahu qouli ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, yaitu kutilal kharrasun. Terlaknatlah para pendusta. Dilaknat para pendusta. Ya, kutilal kharrasun. Al-kharrasun ini adalah contoh naib fa'il. Kenapa? Karena dia rofa. Apa tanda rofanya? Wawu. Kenapa wawu? Karena termasuk dari jamak mudzakkar salim. Kemudian fa'ilnya tidak disebutkan dan didahului oleh fi'il majhul. وإذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. Kemudian bagaimana cara merubah atau membuat fi'il yang majhul, ya, dari fi'il yang ma'lum menjadi majhul. Maka diterangkan di sini, فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَعْضِيًا, apabila fi'ilnya itu adalah fi'il ma'di, ثُمَّ أَوَّلُهُ وَكُسِرَ مَا قَبْلَ أَخِرِهِ, di dhammah huruf yang pertama dan di kasrah huruf yang sebelum terakhir. Nahu contoh fuhima, fa'nya di dhammah jadi fu, sebelum terakhir di kasrah jadi hi. Fuhima, kalau fahima memahami, kalau fuhima difahami. Quri'a dibaca, qara'a membaca, quri'a dibaca. Udda, ya, asalnya udida, kemudian diidhamkan, ya, mengalami proses pengidhaman, jadilah udda dihitung. Qala jadi qila, ya, juga mengalami ilal. Dikatakan Roma jadi Rumia, dilempar. Ini adalah cara merubah atau cara membuat fi'il mabni majhul. Kemudian fa in kana mabdu'an bita'in zaidatin dhumma awwaluhu wa tsanihi. Fa in kana mabdu'an bita'in zaidatin, ketika atau maka jika fi'il madinya itu diawali oleh huruf ta zaidah, yaitu ta zaidah berarti ta tambahan, maka didhamma huruf pertamanya dan keduanya. Ya, nahu contoh ada ta'allama. Ya, ada ta'allama, ini ta-nya zaidah. Ya, karena dia sudah merupakan fi'il sulasi yang mazid. Sulasi wazid, wazan tafa'ala. Jadi di situ taknya zaidah. Maka di dhammah huruf yang pertama dan kedua, ta'allama menjadi tu'ullima, seperti itu. Takallama menjadi tu'kullima. Misalnya taqatta'a menjadi tuqutti'a. Misalnya takassara menjadi tukusiro, dan sebagainya. Kemudian wa in kana mabdu'an bi hamzati waslin dhumma awwaluhu wa salisuhu. Dan jika fi'il madinya itu diawali oleh hamzah wasal, maka di dhamma huruf pertama dan ketiganya. Ya, nahu contoh ada fi'il madi istaqbala, maka majhulnya dhamma huruf pertama jadi u gitu. Jadi u, kemudian huruf ketiganya juga dhammah, huruf ta-nya jadi tu. Istaqbala menjadi ustuqbila. Dan tentunya huruf sebelum terakhir tetap di kasrah, itu kaidahnya tadi seperti itu. Lagi misalnya ada in tasara menjadi untusira. Ya, sehingga bisa dikiaskan, ya, bisa dikiaskan yang berawalan dengan hamzah, caranya seperti itu. Misalnya ijtama'a ya ujtumi'a, seperti itu. Naam, kita lanjutkan. Amma idza kana al-fi'lu mudhari'an fayudhammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Adapun apabila fi'ilnya itu adalah fi'il mudhari', maka caranya adalah dhamma huruf pertama dan fathah huruf sebelum terakhir. Fi jami'i halatihi, pada semua kondisinya, semua keadaannya. Nahu contoh yafhamu jadi yufhamu, yaqra'u jadi yuqra'u, ya'udu jadi yu'addu, yaqulu jadi yuqalu, yarmi jadi yurma, yata'allamu jadi yuta'allamu, yastaqbilu jadi yustaqbalu. Itu caranya seperti itu. Apa tadi? Dhamma huruf pertama dan fathahan huruf yang sebelum terakhir. Kemudian kita lanjutkan. Anwa'un na'ibi anil fa'ili, macam-macam naib fa'il. Awalan al-maf'ulu bihi, naib fa'il itu yang pertama, dia itu adalah maf'ul bih. Ya, jadi asalnya maf'ul bih kemudian dijadikan naib fa'il. Nahwu contoh, suriqal malu, harta itu telah dicuri, ya, harta itu telah dicuri. Ya, id asluhu, di mana aslinya adalah saraqal lisul mala, pencuri itu mencuri harta. Ya, al mala ini maf'ul bih, kemudian fa'ilnya dihilangkan, alisu atau pencuri, maka dirubahlah menjadi naif fa'il. Yang tadinya pencuri mencuri menjadi harta itu dicuri. Ya, suriqal malu. Maka al malu ini kalau kita ditanya asalnya apa, asalnya maf'ul bih. Atau dia adalah naif fa'il yang berupa maf'ul bih, seperti itu. Kemudian yang kedua sanian, al jaru wal majruru, jar majrur. Naif fa'ilnya berupa jar majrur. Nahu contoh, nuzira fil amri, it asluhu nazara rajulu fil amri. Ya, nuzira fil amri, perkara itu telah diperhatikan atau dilihat, diteliti, ya. Di mana asalnya orang laki-laki itu memperhatikan perkara tersebut. Ya. Berarti di situ adalah asalnya, bukan, artinya yang merupakan naif fa'ilnya berupa jar majrur, ya. Merupakan naif fa'ilnya adalah jar majrur fil amri tersebut. Ya, fil amri, mempertimbangkan, ya. Melihat atau mempertimbangkan juga bisa, ya. Sehingga nudhira fil amri, perkara tersebut, urusan tersebut dipertimbangkan, ya. Nadhar rajulu fil amri, orang laki-laki itu mempertimbangkan perkara tersebut. Kemudian yang ketiga, macam naif fa'il yang ketiga salisan, al-dharfu, yaitu dharaf. Bisyarti an yakuna mutasarifan wa mukhtasan, syaratnya dharafnya itu harus dharaf mutasarif dan dharaf mukhtas. Ya, kita lihat di sini apa yang dimaksud mutasarif dan mukhtas. Al-dharful mutasarifu huwa alladhi la yultazamu fi i'rabihi an yakuna mansuban bal qad yasta'malu marfu'an aw mansuban aw majruran. Dzaraf mutasarrif atau dzaraf yang mengalami perubahan adalah dzaraf yang la yultazamu fi i'rabi, tidak selalu i'rabnya itu dalam keadaan nasab. Artinya sebuah kata yang dia tidak selalu nasab, tapi terkadang dia digunakan ketika dalam keadaan rofa, dia di rofa, di nasab ataupun di jar. Nahu lailatin, contoh lafaz laila. Laila ini bisa lailatun, lailatan, lailatin. Tapi dia dijadikan dzaraf, maka namanya dzaraf mutasarrif. Lailatin wa sa'atin wa yaumin wa syahrin. Kemudian wa ghairul mutasarrifi wal ladzi yulazimu an-nasba 'ala dzarfiyyati. Dan yang bukan mutasarrif adalah dzaraf yang selalu dalam keadaan nasab. Kenapa nasab? Karena dia sebagai dzaraf, menempati dia sebagai dzaraf. Ya, nahu qattu. Ya, pasti selalu kalau ada qattu ya pasti dzaraf itu. Dan nasabnya fi mahalli nasbin, ya, dia dzaraf. Dan qattu i'rabnya tetap mabniun ala al-dhammi. Ya, tapi disebut sebagai dzaraf. Wa idza, dan idza, bainama, ayana, anna, itu, ya, qattu, sama sekali, idza, idza sudah sering kita lihat, yaitu apabila, ya, sehingga ketika ada idza, dia adalah dzaraf, maka idza yang sebagai dzaraf itu jenisnya isim, ya, sehingga kalau kita ditanya idza ini sebenarnya isim atau huruf gitu, ya, kan kadang sering seperti itu, maka harus dirinci. Kalau idza yang sebagai dzaraf berarti dia isim. Kalau idza yang dia bermakna fujaiyah, yang maknanya tiba-tiba, maka dia huruf atau harf. yaitu harful fujaiyah. Tapi idza yang ini yaitu jenisnya isim, sehingga tidak bisa dimutlakan. Ya, harus dirinci dulu idzanya idza yang mana gitu ya. Kalau idza dzarof berarti isim. Kemudian ada bainama ya, tatkala, wa ayyana. Ya, ayyana berkaitan dengan zaman ya. Kapan ya, kapan. Kemudian ada anna ya. Ya, ada anna juga kapan. Ya, sebagaimana ayyana ya, ayyana berkaitan dengan dzaraf zaman ya, dzaraf zaman ya, ila akhirih. Maka yang semacam ini ya, yang semacam ini dia mabni tapi mansubun ala dzarfiyah atau fi mahali an-nasbi, pada posisi nasab ya, qatu idza bainama ayyana anna ila akhirih, au yakunu mansuban ala dzarfiyati, atau dia dinasab menempati karena sebagai dzaraf, wa majruran bimin, dan bisa dijarkan ya, bisa dijarkan oleh min ya. Nahu contoh inda, fauqa, tahta, aina, wa qabla wa ba'da. Ini kan kalau sebagai dzaraf ya dia nasab terus, tapi bisa diawali min, min indi, min fauqi, min tahti ya, min aina, min qabli, min ba'di, dan sebagainya ya. Ya, ila akhirih. Yang semacam ini namanya dzaraf mutasarrif. Kemudian apa yang dimaksud dzaraf mukhtas? Huwal makhsusu bi wasfin au idhafatin au ta'rifin au adadin. Dzaraf mukhtas atau dzaraf yang bersifat khusus adalah dzaraf yang di takhsis makhsus bi wasfin, ya ditakhsis atau dikhususkan oleh sifat, au idhafatin, atau ditakhsisnya oleh idhafah, au ta'rifin, au adadin, atau oleh ma'rifat ya, atau oleh bilangan ya. Nah, contoh ya, contoh misalnya lailata qamra'a ya, malam purnama. Ya, ini contoh yang makhsus biwasfin. Sa'at al-imtihani, ini makhsusnya bi'idhofah ya. Sa'at al-imtihani, saat ujian. Amamaka, ini takhsisnya ta'rif karena diidhofahkan kepada isim ma'rifah amamaka. Kemudian al-yaum, ini juga ma'rifah takhsisnya Ramadan, juga ini alam berarti ma'rifah yaumun wa yauman, ini adat bilangan ya, sehari atau dua hari gitu. Ini namanya dzaraf mukhtas ya. Kembali ke atas, itulah syarat tentang naib fa'il ketika berupa dzaraf harus mutasarif dan mukhtas ya. Bisharti an yakuna mutasarifan wa mukhtasan. Kita sudah tahu mutasarif dan mukhtas. Nahu contoh sima ramadhanu ya, sima ramadhanu, bulan ramadhan dipuasani, maksudnya dilakukan puasa di bulan ramadhan ya, sima ramadhanu ya. Kalau fi'il maklumnya kan somal muslimuna ramadhana, somal muslimuna ramadhana, orang-orang Islam ya, somal muslimuna atau somal mu'minuna ya ramadhana, orang-orang Islam yang beriman mereka berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ketika dibuat majhul menjadi sima ramadhanu ya, yang tadinya ramadhana menjadi ramadhanu karena apa? Menjadi naif fa'il. Naif fa'ilnya berupa dzaraf. It asluhu somal muslimuna ramadhana. Kemudian wanahu yujlasu amamul babi, di depan pintu itu diduduki, itu ya, diduduki di depan pintu. It asluhu yajlisu tiflu amamal babi. Anak laki-laki itu duduk di depan pintu. Yang tadinya amama dia dzaraf, ketika jadi naif fa'il maka amamu, itu ya, yajlisu amamul babi. Ya, maka yang semacam ini namanya naif fa'il berupa dzaraf. Kemudian yang keempat, Robi'an al-masdaru bisyarti an yakuna mutasarifan wa muhtasan, dengan syarat masdarnya itu masdar yang mutasarif dan muhtas. Ya, kita lihat penjelasannya, al-masdarul muhtas wal mutasarifu nahu sujudul khasi'in isdihamun syadidun. Ya, wa khairul mutasarif nahu subhana wa ma'adha wa labbaika. Masdar yang muhtas dan mutasarrif, ya, contoh yang muhtas ini sujudul khasyi'in, sujudnya orang-orang yang khusyuk, isdihamun syadidun, yaitu sangat sesak, sangat padat, ya, kepadatan yang sangat. Nah, ini adalah masdar muhtas. Ini takhsis dengan idhofah, ini takhsis dengan sifat. Kemudian wa khairul mutasarrif, dan yang ghairul mutasarif yang tidak berubah, atau yang ghairul mutasarif contohnya subhana, ini masdar. Ya, subhana, ma'adha, labbaika. Ya, ini ghairul mutasarif, sehingga subhana ya selamanya subhana. Ma'adha juga seperti itu, labbaika juga seperti itu. Ya, itu syarat untuk masdar. Ya, kembali ke sini. Yang keempat, naif fa'ilnya berupa masdar, dengan syarat bi an yakuna mutasarrifan wa mukhtassan. Nahu yusjadu sujudul khasyi'ina. Ini dibuat majhul menjadi sujudul khasyi'ina. Naif fa'ilnya berupa masdar, disujudi. Ya, disujudi sujudnya orang-orang yang khusyuk. Ya. It asluhu yasjudul muslimu sujudal khasyi'in. Seorang muslim dia sujud seperti sujudnya atau dengan sujudnya orang-orang yang khusyuk. Wa nahu qali ta'ala, dan contoh firman Allah Ta'ala, fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah, dan tatkala ditiup sangkakala, ya, nufikha fis sur, ditiup sangkakala, nafkhatu wahidah, maka nafkhatun itu sebagai naib fa'il berupa apa? Masdar. Ya, ditiup sangkakala, apabila sangkakala ditiup sekali tiupan. Kemudian idza kana al-fi'lu muta'addiyan li aktsara min maf'ulin, ada sebuah permasalahan. Apabila fi'ilnya itu muta'addi kepada lebih dari satu maf'ul. Ya, kita sudah belajar fi'il muta'addi itu ada berapa? Ada muta'adi ke satu maf'ul bih, muta'adi bagi dua maf'ul bih, dan ada muta'adi kepada tiga maf'ul bih, maksimal tiga, ya. Maka di sini ketika fi'ilnya, jenisnya muta'adi untuk fi'il muta'adi yang lebih dari satu maf'ul, maka summa bunya lil majhuli, kemudian dia dibentuk sebagai fi'il majhul, yakunul maf'ulul awwalu huwa naibu anil fa'ili, maka maf'ul bih pertamanya itu dijadikan sebagai naib fa'ilnya. Wa yabqa ma'adahu mansuban, dan sisanya, ya, selain dari maf'ul bih pertama itu tetap di nasab. Kita lihat contoh nahu yudhannu talibu rasiban. Ya, dhanna yadhunnu, kita tahu dia punya berapa? Dua maf'ul bih. Ya. Kemudian maf'ul bih pertamanya dijadikan sebagai naif fa'il, maf'ul bih keduanya tetap menjadi maf'ul bih kedua. Sehingga yadhunnu talibu rasiban, siswa itu disangka gagal atau tidak naik kelas, ya. Yadhunnu talibu rasiban. Disangka atau dikira siswa itu rasiban. It asluhu, di mana asalnya, yadhunnu Muhammadun at-taliba rasiban. Muhammad menyangka siswa itu rasib. Siswa itu gagal atau tidak naik kelas. kemudian fa'ilnya dihilangkan, maka fi'ilnya dimajhulkan. Yadhunnu Muhammadun menjadi yudhannu. Kemudian at-taliba yang merupakan maf'ul bih pertama jadikan sebagai naif fa'il, maka jadilah ini yudhannu at-talibu rasiban. Ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikannya pada kesempatan kali ini. Ya, silahkan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ketika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan. Mana-mana yang bisa kita jawab, maka insya Allah akan kita jawab. Dan tentunya yang belum bisa dijawab, maka belum kita berikan jawabannya. Insya Allah kita akan berusaha terus. Ya, silahkan difahami lagi, direnungi. Yang belum paham, ditanyakan. Ya, kita bekerja sama. Ya, semoga kita diberi tambahan ilmu dan juga kefahaman. Dan ini akan bisa menjadikan kita semakin cinta dengan agama kita. Ya, semoga dengan belajar seperti ini akan meningkatkan ghirah kita, semangat kita di dalam kita belajar agama kita. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.